بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين عزكم الله، dijelaskan pada pertemuan perdana beberapa waktu yang lalu beberapa prinsip mulia dari prinsip-prinsip salafun salih, prinsip ahlusnul jamaah, yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau yang kita kaji kali ini. Prinsip yang pertama ialah tentang masalah pentingnya menjaga lisan, bahaya lisan ketika tak terkontrol, tak terkendali. Prinsip yang kedua, prinsip ukhuwah Islamiyah di atas sunnah. Prinsip yang berikutnya, prinsip al-istima' al-sunnah, bersatu padu, bersatu menyatukan kalimat di atas sunnah, mengecam tindakan perpecahan dan ikhtilaf yang tercela. Disebutkan beliau pula oleh beliau barakallahu fikum bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah annahum yadun wahidah, tangan yang satu, li'annahum ikhwah, mereka bersaudara, fala yukaffiru ba'dhum ba'dha wa la yufassiqu ba'dhum ba'dha wa la yubaddi'u ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka tidak mengkafirkan secara serampangan kepada sebagian yang lain, sebagian mereka tidak menfasikkan secara serampangan sebagian yang lain, tidak pula sebagian mereka menfonis mubtadi' bid'ah secara serampangan pada pihak yang lain. Belum menegaskan di anna hadhil umura hiya simatul firq dhalah, dikarenakan perkara-perkara di atas merupakan ciri khas firqah yang sesat. Barakallahu fikum. Juga secara khusus beliau menyebutkan di halaman 10 termasuk prinsip dan madhab al-sunnah wal-jamaah salafun salih, salamatu qulubihim wa al-sinatihim li ashabi rasulillah s.a.w. Selamatnya hati mereka, lesan-lesan mereka terhadap para sahabah, semoga Allah meridhai mereka semua. Dan wasalamatu qulubihim wa al-sinatihim li ikhwanihimul muslimin fi ayyi waqtin wa fi ayyi makan. Selamatnya hati mereka dan lesan mereka terhadap saudara-saudara mereka kaum muslimin, para ikhwah muslimin, kapanpun dan dimanapun. Tidak ada di hati mereka rasa permusuhan, rasa kebencian, rasa dendam, rasa dongkol kepada kaum muslimin. Lesan dijaga, tidak mencela, mencaci maki kaum muslimin. Tidak pula mengklaim mereka, menfonis mereka dengan cara zalim, dengan tanpa hak, dengan berbagai macam fonis-fonis yang zalim. Barakallahu fikum. Hati mereka bersih. Hati mereka bersih. Belum mengatakan di halaman yang ke-10. Wa hadhihi sifatu ahli sunnati wal jamaah al-firqatun najiyah. Inilah sifatnya ahli sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu annahum sa'iruna ala hadzal manhaj. Mereka semua berjalan di atas manhaj ini. Poin-poin yang dibawakan di atas. Yuwali ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka berwala dengan sebagian yang lain karena Allah. Wa ya'lafu ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka ulfah, melembutkan hati dengan sebagian yang lain karena Allah. Wa yarhamu ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka merahmati, menyayangi sebagian yang lain. Wa yuwaqqiru ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka menghormati, memuliakan sebagian yang lain. Saling loyal karena Allah, cinta karena Allah, saling menyatukan hati, melembutkan hati karena Allah, saling merahmati, menyayangi karena Allah, saling menghormati, menghargai karena Allah. Kenapa? Li'annahum jasadun wahid. Mereka satu tubuh. Wa bunyanun wahid. Satu bangunan. Wa ummatun wahidah. Umat yang satu. Ya gharu ba'duhum li ba'din. Sebagian mereka ghirah. Ada kecemburuan kepada sebagian yang lain. Wa yahtarimu ba'duhum ba'da. Sebagian mereka menghormati sebagian yang lain. Wa hadihil umur. Hiya simatu ahli sunnati wal jamaah. Poin-poin di atas itu merupakan ciri khasnya ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, menjaga kalimah kaum muslimin di atas sunnah aral haq. Satu tangan, satu tubuh, satu jasad, satu bangunan, satu akidah, satu manhaj, satu prinsip. Saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling mensupport, saling menyatukan hati di atas akidah yang sama, manhaj yang sama. Hatinya selamat, lesannya selamat. Barakallahu fikum. Sampai muncul fenomena takfir, fenomena tabdi' dan tafsiq. Ini muncul dari al-firaqud dhalah. Kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang dari sunnah. Sumber takfir dari mereka. Sumber tabdi' dari mereka. Sumber tafsir dari mereka. Ini merupakan sunnah sayyi'ah yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Belum mengatakan setelah itu. Di halaman yang ke-11. Wa indama dhaharatil firaqul mukhalifatu li ahli sunnati wal jamaah. Ketika muncul, bermunculan kelompok-kelompok firqah-firqah yang berseberangan, yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Nataja an dhalika mudha'afatun qabihah wa ifrazatun sayyi'ah. Terhasilkan natijatu hasil, terhasilkan dari ini semuanya mudha'afatun qabihah, mudha'afat dimaknakan dengan mujazafat. Sikap-sikap ekstrim yang buruk, sikap-sikap yang berlebihan yang buruk, wa ifrazatun sayyi'ah, doktrin-doktrin, racun-racun, virus-virus yang sangat jelek muncul dari kelompok-kelompok tadi, firqah-firqah tadi. Atharat ala kathir minan nas, racun-racun tadi, doktrin-doktrin tadi, sikap-sikap ekstrim tadi mempengaruhi kebanyakan masyarakat, kebanyakan para pemuda, kebanyakan kaum muslimin. Fata'atharu biha, akhirnya mereka terpengaruh dengan doktrin jelek dia di atas. Watawarathuha, saling mewariskan kepada generasi berikutnya. Wasaru yab'atsunaha wa yansurunaha fi kulli waqtin, maka mereka pun akhirnya mengirimkannya, menyebarluaskannya di setiap tempat yang memungkinkan bagi mereka ketika datang fursah, kesempatan itu bagi mereka. Beliau menyatakan, menegaskan barakallahu fikum bahwasanya fenomena takfir yang zalim, yang menyimpang, fenomena tabdi' yang zalim, yang menyimpang, tafsir yang menyimpang, itu sumbernya bukan dari Ahlussunnah. Itu sumbernya dari firqah-firqah yang dhalalah, yang sesat, yang menyimpang, yang menyelisihi prinsip-prinsip Ahlussunnah. Dari mereka lah muncul ekstremisme, radikalisme, terorisme. Dari mereka muncul berbagai macam doktrin yang menyesatkan, virus-virus jahat yang menyesatkan, mempengaruhi banyak kalangan, pemahaman banyak pemuda-pemuda kaum muslimin. Dan realnya sunnatullah pada hadil ummah itu terus terjadi dari masa ke masa, era ke era, mereka sebarluaskan sehingga menjadi hal yang viral tengah-tengah masyarakat. Banyak terpengaruh dengan paham-paham yang menyesatkan tadi, barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa dzalika bi imla'in min syayatinil jinni wal ins, itu dengan dikte imla setan jin dan manusia. Wa hadza khataruhu 'adzim, ini bahayanya besar. Li'annahu yaqdi ala wahdatil ummatil islamiyah, sebab virus ini bisa mematahkan, menghancurkan persatuan umat Islam. Terkotak-kotak dengan berbagai macam ekstremisme, pemahaman ekstrim, doktrin yang menyesatkan. Muncul pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Semuanya mukhalifah, menyelisihi, munharifah, menyimpang, dhalalah, sesat. Semuanya mengatasnamakan Islam. Sehingga kaum muslimin terpecah belah. Tidak lagi bersatu alal haq. Belum menegaskan. Wa min hadihil mudha'afatul qabihatu wal ifrazatu sayyi'atu lihadihil firqi dhalalah zahir tabdi' wat tafsiq wat takfir. Di antara ekstremisme yang jelek ini, racun-racun doktrin, virus-virus yang buruk ini, dari kelompok yang menyimpang ini, ialah fenomena tabdi', menfonis bid'ah serampangan, tafsir menfonis fasik dengan serampangan, at-takfir mengklaim kafir orang lain dengan serampangan. Muncul dari mereka-mereka ini. Yansyuruha man warathahum min atba'ihim, disebarluaskan oleh pihak-pihak yang mewarisi paham-paham mereka dari para pengikut mereka, dari masa ke masa, dari era ke era. Bal hiya aslu manhajihim, menegaskan bahkan doktrin semacam itu asas manhaj mereka. Hampir semua kelompok-kelompok yang ada jatuh dalam tabdi' yang menyimpang, tafsik yang menyimpang, takfir yang menyimpang. Barakallahu fikum. Wa alamatu ahli sunnati hiya salamatuhum min hadhihi al-amrad. Sementara ciri-ciri ahli sunnah, mereka selamat dari penyakit-penyakit ini. Wa alamatul mukhalifina lahum, sementara ciri-ciri orang yang menyelisih ahli sunnah, ialah itisafuhum bihadihil amrad al-khabitha al-wabaiyah. Mereka memiliki sifat yang tercela ini. Mereka bersifat dengan penyakit-penyakit yang busuk ini, yang wabah seperti ini, yaitu tabdi', tafsir, dan takfir. Ila akhir kalamihi, hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum. Ini sebagai mukaddimah. Kita pahami bersama, barakallahu fikum, fenomena takfir, tabdi', tafsir, sekarang tahzib, itu munculnya dari kelompok yang sesat, al-firaquballah, min sunnatihi musayyi'ah, termasuk sikap ekstremisme yang jelek, termasuk doktrin yang jelek, virus-virus pemahaman yang menyesatkan. Itu bukan ciri-ciri al-sunnah. Al-sunnah punya konsep takfir, tapi dengan hak. Al-sunnah punya konsep tabdi', tapi dengan hak. Tafsir dengan hak. Sehingga bukan ekstremisme, tetapi menghukumi masing-masing orang sesuai dengan kondisinya, dengan makomnya, dengan benar, dengan adil, dengan insaf. La hulu wala tafrid. Barakallahu fikum. Maka di sini barakallahu fikum belum menjelaskan tentang tiga permasalahan: takfir, tabdi', tafsir. Beliau memulai dengan pembahasan tafsir, baru memulai yang kedua pembahasan tabdi', dan yang ketiga pembahasan takfir. Kita menyesuaikan dengan tema antum. Tema antum, pembahasan tentang tabdi', barakallahu fikum. Dalam buku ini, ikhwan fil din, azakumullah, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala menjelaskan beberapa hal penting. Ini merupakan taksil, ya, penjelasan ilmiah prinsipnya harus sunnah dalam bab tabdi'. Banyak masalah ilmiah, banyak masalah-masalah ilmiah yang harus dipahami terlebih dahulu sampai pada pembahasan inti nanti, siapakah yang dikeluarkan dari al-sunnah, siapakah yang dikatakan mubtadi', dan siapakah yang berwenang untuk menfonis orang itu mubtadi', orang itu keluar dari al-sunnah, bukan lagi sunni, bukan lagi salafi. Di sini belum menjelaskan tentang makna bid'ah, belum menjelaskan tentang makna al-mubtadi', belum menjelaskan tentang maratibul bid'ah, aqsamul bid'ah, dan menerangkan tentang para ulama yang memegang tongkat atau palu hukum yang menfonis orang-orang yang lain difonis sebagai mubtadi'. Barakallahu fikum. Kita bahas yang pertama terkait dengan pengertian bid'ah. Lihat di halaman yang ke-20. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang mana bid'ah. Beliau mengatakan, al-bid'atu arrafaha ahlu sunnati wal jama'ati bi annaha ma uhditha fid-din mimma laisa minhu. Segala sesuatu yang diada-adakan atau yang baru dimunculkan dalam agama ini, agama bukan terkait dengan perkara duniawi, ya, mimma laisa minhu, dari perkara-perkara yang tidak termasuk agama ini, segala sesuatu yang dimunculkan, yang diada-adakan, yang baru dimunculkan dalam perkara agama yang bukan termasuk daripada agama ini. Belum mengatakan setelah itu. Faman ja'a bi ibadatin yataqarrabu biha ilallahi wa hiya lam takun fi dinillah wa laisa laha dalilun minal kitabi aw minas sunnati fahadihi hiyal bid'ah. Siapa saja yang mendatangkan sebuah ibadah, dia gunakan taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah itu tidak ada pada agama Allah. Tidak ada dalilnya. Al-Quran tidak ada. Sunnah tidak ada. Itulah yang namanya bid'ah. Dalilnya kata beliau, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada padanya perintah kami, bimbingan kami, sunnah kami, maka dia tertolak. Ditolak, enggak diterima, pelakunya berdosa. Ini dalam Sahih Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat lain dengan lafaz man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru pada bimbingan kami, pada sunnah kami, pada agama kami yang tidak ada daripadanya, maka tertolak. Ditolak, enggak diterima, dosa pelakunya. Ini Bukhari Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Dan sebuah lafaz dengan lafaz ma laisa fihi. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Ini lafaz yang lain dalam sahih. Barang siapa mengada-adakan perkara baru pada perkara kami, sunnah kami, agama kami yang tidak ada di dalamnya, maka dia tertolak. Ini yang namanya bid'ah. Beliau mencontohkan satu gambaran bid'ah, namanya bid'atun amaliyah. Bid'ah yang terkait dengan amaliyah, yang terkait dengan perkara ubudiyah. Membawa sebuah tata cara ibadah. Tidak ada pada agama Allah. Tidak ada dalilnya. La ayat wala hadis. Itulah yang namanya bid'ah. Dengan riwayat argumentasinya. Dengan fitna azakumullah. Bid'ah itu disebutkan oleh para ulama ada dua tipe, dua macam. Rujukan yang paling bagus, kitab Al-I'tisam Asy-Syatibi rahimahullah, dua jilid tebal. Barakallahu fikum. Tayyib, ini khatam ketika di Udin Nikolan dengan Syekh Muhammad Umar Syawet. Alhamdulillah, khatam dua jilid. Di kepala masih nempel, alhamdulillah. Ada dua. Ada bid'atun haqiqiyah. Disebut dengan bid'atun asliyah. Bid'ah yang hakiki, yang asli. Yaitu sesuatu yang memang tidak ada asal muasalnya sama sekali dari Islam ini. Dia mendatangkan perkara baru pada agama ini yang memang tidak ada asalnya sama sekali pada agama ini. Barakallahu fikum. Bid'ah filsafat. Bid'ah ilmu kalam. Tidak ada. Ya. Bid'ah mendewakan akal dalam beragama. Menjadikan akal sebagai rujukan utama dalam menuliskan sesuatu. Tolak ukurnya adalah akal semata, ro'yu semata. Itu bid'atun asliyah, hakikiyah. Barakallahu fikum. Ini kebanyakannya, ima kufur, ima bid'atun kubra. Barakallahu fikum. Kekufuran, paham-paham kufur, atau bid'ah yang besar skalanya. Yang kedua, ini yang paling banyak. Disebut dengan bid'atun idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Maknanya ialah sebuah amalan, entah ucapan atau perbuatan, asalnya ada dalam Islam. Tetapi dia menambahkan padanya perkara-perkara baru yang tidak ada dalam Islam. Kadang menambahkan satu kaifiyahnya, tata cara amalnya. Kaifiyahnya enggak ada dalam Islam. Atau yang kedua, menetapkan waktunya khusus. Menetapkan waktu tertentu untuk mengamalkannya. Yang tidak ada dalam Islam. Yang ketiga, tempatnya. Menetapkan tempat tertentu, tempat khusus untuk mengamalkannya. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Yang keempat, menetapkan jumlahnya, bilangannya. Amal ini dikerjakan sekian kali, ini dikerjakan sekian kali, bilangan tertentu. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Atau yang kelima, takarannya. Dia menetapkan takaran-takaran tertentu dalam mengamalkannya. Sekian gram, sekian kilo, sekian apa gitu. Itu semua tidak ada dalam Islam. Ya. Sehingga amaliyah tadi, zahirnya mirip dengan amal Islam. Tapi hakikatnya tidak. Itu disebut dengan bid'atun idhafiyah. Dan ini yang sering muncul terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Dan kebanyakan pihak tidak menganggapnya sebagai perkara bid'ah. Dikarenakan ada asasnya, ada contohnya. Barakallahu. Contoh zikir. Zikir kepada Allah. Itu ayatnya banyak, hadisnya banyak yang menerangkan zikir. Islam mengajarkan zikir. Iya. Sehingga asluhu mawujud fil Islam. Asal amalnya ada dalam Islam. Tetapi zikir ini menjadi perkara bid'ah ketika seseorang mendatangkan kaifiyah tertentu untuk berzikir. Kaifiyahnya tidak ada ayat, wala hadis, wala keterangan para salaf yang menerangkannya. Zikirnya, tata caranya harus begini, harus begini, harus begitu, harus begitu. Jadi bid'ah gara-gara kaifiyah ini. Atau waktunya khusus, harus waktu ini, tanggal sekian, jam sekian. Tempatnya khusus, tempatnya di sini, di situ. Jumlahnya khusus, zikir ini sekian kali, sekian ratus kali, sekian ribu kali, sekian puluh kali. Semua itu tidak ada dalam agama Allah. Enggak ada dalilnya. La minal kitab, wala minas sunnah, wala ijma' salaf, wala pemahaman salaf. Ini namanya bid'ah. Disebut dengan bid'atun idhafiyah. Dan ini yang banyak. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dan berhujjah dengan dua hadis. Hadis ini ya kawan. Lafaz yang pertama man amila amalan. Ini meliputi semua yang mengamalkan bid'ah. Meskipun dia bukan pencetusnya, bukan pendirinya, bukan pelopornya, bukan orang pertama yang memunculkannya. Semuanya kena. Generasi awalnya, tengahnya, sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti. Kalau misalnya bid'ahnya. Siapa saja yang mengamalkan itu, mardud, tertolak. Lafaz yang kedua, man ahdatsa fi amrina, itu meliputi orang-orang yang memunculkan pertama kali bid'ahnya. Sang pendiri, sang pencetus, apalagi sang pelopor, orang pertama yang memunculkannya, meskipun tidak mengamalkan. Faham ya? Dia yang memiliki ide. Yuk salawatan caranya begini. Caranya gak ada sunnahnya. Sehingga dia katakan salawat bid'ah. Masuk bid'ah salawat. Bukan salawatnya. Tapi tata caranya itu. Yang membuat dia menjadi bid'ah. Ini orang pertama mencetuskannya. Ada kan di zaman sebelumnya, zaman sekarang. Bentuk salawat yang baru ada. Antum lebih tua daripada salawat ini ya. Baru kemarin munculnya mungkin. Salawatnya Masya Allah. Kayak-kayak bahasa Arab. Dadak no bahasa Indonesia. Ternyata orang jauh-jauh ini barang. Mana ya? Itu dimasukkan dalam riwayat ini. Tertolak. Meskipun sang pencetus belum pernah salawatan dengan cara itu. Tapi dia yang mencetuskannya. Karena riwayat ini. Man ahdatsa fi amrina. Dikumpulkan jadi satu. Dua hari meliputi semuanya. Sang pencetus, sang pelopor, sang pendiri, orang pertama yang memunculkan bid'ah itu. Kenal riwayat ini. Yang mengamalkannya, bukan pencetus, bukan pendiri, yang mengamalkannya, mempraktikkan, semuanya kena. Semuanya dikatakan mardud, ditolak. Kemudian kata-kata ma laisa minhu, yang kedua ma laisa fihi, ini meliputi semua model bid'ah, hakikiyah, idhafiyah. Apakah amaliyah itu memang sama sekali tidak ada dalam Islam, yang dikatakan bid'ah itu hakikiyah, ataukah asal amalnya ada dalam Islam, tetapi tata caranya, tempatnya, waktunya, jumlah dan takarannya enggak ada dalam bimbingan sunnah. Namanya idhafiyah. Semuanya kena riwayat ini. Dikatakan mardud, ditolak, tidak diterima, pelakunya berdosa, dan amaliyahnya dikatakan bid'ah muhdatsah. Barakallahu fikum. Sampai sini paham? Ada hakikiyah, ada idhafiyah. Ini penting untuk pahami, ikhwan. Di luaran sana, para pelaku-pelaku bid'ah itu, bid'ah amaliyah, mereka sepakat dengan bid'ah hakikiyah. Hal-hal yang enggak ada dalam Islam. Mereka sepakat. Namun mereka alat ketika dibahas bid'atun idhafiyah. Ini zikir. Zikir itu syar'i. Yang mengatakan zikir bid'ah itu Wahabi. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Assalamualaikum. Mohon maaf, kita enggak mengingkari zikirnya. Tapi yang diingkari tata caranya, atau waktu tertentu, atau tempat tertentu, atau jumlah tertentu, atau takaran tertentu. Namanya bid'atun idhafiyah. Barakallahu fikum. Teman tadi ya tadi. Arif. Oh iya, khair insyaallah ikhwan. Salat dulu. Gitu ya, biar tenang, dikarenakan panjang pembahasannya. Semoga antum fisiknya kuat, perutnya kuat. Harus dihatamkan malam ini juga. Jangan gantung, jangan ada part 2, enggak enak. Pembahasan berikutnya masalah takfir insyaallah taala. Sementara cukup alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azzakumullah. Pada hadis man amila amalan ini membahas tentang bid'atun amaliyah. Baik itu ucapan-ucapan, lafaz-lafaz, wirid-wirid yang tidak ada sunnahnya. Namanya bid'atun lafziyah. Atau tindakan-tindakan fi'il, tindakan-tindakan amal-amal yang enggak ada sunnahnya. Namanya bid'atun fi'liyah. Pada lafaz hadis man ahdatsa fi amrina, ini meliputi jami'ul muhdatsat, segala sesuatu yang diada-adakan baru pada agama ini yang tidak ada sunnah padanya. Ini lebih umum lafaznya, meliputi amalan tadi lafziyah, fi'liyah, juga meliputi i'tiqadiyah, bid'ah i'tiqadiyah, keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang tidak ada sunnahnya. Bid'atun i'tiqadiyah, bid'ah akidah. Juga meliputi al-afkar, fikra-fikra, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman bid'ah yang menyimpang. Bid'atun fikriyah, bid'ah pemikiran, bid'ah pemahaman, al-afkar al-munharifah ad-dallah. Masuk padanya semua pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, fikrah-fikrah yang menyimpang dari sunnah. Bid'atun fikriyah. Semuanya masuk. pada kata-kata man ahdatsa fi amrina hadza. Sehingga dua hadis ini merupakan pegangan para ulama dalam menilai semua bentuk kebid'ahan-kebid'ahan muhdatsat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini pembahasan pertama yang wajib dipahami. Kita harus memahami suratul bid'ah. Gambaran bid'ah. Hakikatul bid'ah. Hakikat sebuah kebid'ahan. Kapan dikatakan bid'ah? Ini penting barakallahu fikum dikarenakan di luar sana ucapan, perbuatan, akidah, pemikiran itu macam-macam. Surahnya macam-macam hakikatnya. Kalau sampai kita salah menghukumi, kita akan jatuh pada mungkin tasyaddud, mungkin tamayyu. Di sana ada umur syar'iyah, perkara syar'i, mungkin wajib, mungkin sunnah, mustahabbah, mungkin juga mubah. Di sana ada umur mukaffirah, perkara yang dikafirkan pelakunya, kekufuran, kesyirikan. Ada lagi perkara muhdatsat, mubtada'at, perkara bid'ah. Ada lagi perkara umur al-mufassiqah, perkara yang membuat pelakunya dikatakan fasik, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman. Juga di sana ada umur al-mukhalifah lil akhlaqi wal adab, perkara-perkara yang menyelisih etika, menyelisih adab, buruk akhlak, akhlak yang tercela, babnya akhlakiyah, adabiyah. Masing-masing ada surahnya, gambarannya, ada hakikatnya. Maka kewajiban kita adalah memahami masing-masing surah dengan gambaran yang benar. Ini syar'i, ini wajib, katakan wajib. Ini sunnah, katakan sunnah. Ini mubah, katakan mubah. Ini kufur, katakan kufur. Ini syirik, katakan syirik. Ini bid'ah, katakan bid'ah. Ini kefasikan, maksiat, dihukumi seperti itu. Ini perkara buruk akhlak dengan surahnya masing-masing. Jangan sampai kita mengklaim tindakan orang bid'ah padahal syar'i. Tasyaddud. Tindakan tasyaddud barakallahu fikum. Mengklaim seseorang jatuh dalam kebid'ahan, penyimpangan, padahal yang dia kerjakan syar'i. Yang dia lakukan syar'i. Fikrah yang dia sampaikan syar'i. Kamu katakan bid'ah. Tasyaddud. Barakallahu fikum. Jangan sampai. Atau perkaranya mubah. Umur mubah jaizah syar'an. Dalam agama dihukumi boleh mubah. Kamu katakan bid'ah. Kamu katakan sesat. Ada hulu. Ekstrim dalam tabdi tasyaddud. Barakallahu fikum. Atau tindakannya kefasikan. Ini kemaksiatan. Tindakan kezaliman, kezaliman, kemaksiatan. Kamu katakan bid'ah. Kamu katakan menyimpang. Tasyaddud. Bid'ah lain dengan kefasikan. Bid'ah terkait dengan syubhat, kefasikan syahwat. Babnya berbeda. Tasyaddud ya akhi. Atau perkaranya akhlak dia ada dia. Pada dia ada keburukan akhlak. Ada perkara perangai yang kurang tepat, yang kurang baik. Kamu katakan sesat. Kamu katakan mubtadi. Kamu katakan menyimpang. Ada hulu. Tasyaddud dalam perkara tadi. Ini semua contoh-contoh tasyaddud fit tadi. Itu ciri-cirinya mutasyaddidin, mutasyaddidah. Di zaman sekarang namanya hadadiyah. Barakallahu fikum. Hati-hati. Nanti akan disama-sama si poin yang berikutnya lagi. Masalah yang mungkin ditakwil. Akan dikaji insyaAllah. Ya. Intinya, salah surah, salah penggambaran, salah vonis, Anda menyimpang. tasyadud. Mungkin tamayuk. Ini tindakan kufur. Kufur akbar. Ini syirik. Syirik akbar. Kamu mengatakan ini bid'ah. Ini penyimpangan. Itu namanya tamayuk. Melembekkan prinsip. Anta mumayyik. Bukan sesat. Babnya lebih ngeri daripada perkara kebid'ahan. Bid'ah itu kebanyakannya mufasiqah. Ini musyrik. Kesyirikan akbar. Ini kufur akbar. Pelakunya kafir. Pelakunya musyrik. Atau orang terjatuh dalam nawakidul Islam. Pemantel keislaman. Jatuh pada ucapan, akidah, perbuatan. Yang dengan itu dia murtad dari Islam. Kamu katakan bid'ah. Ini pelakunya mubtadi, menyimpang, fasik. Seakan-akan sangar kan? Mubtadi, fasik. Bukan sangar, ente mumayyik. Ente lembek dalam masalah ini. Jatuh dalam at-tamayyu' yang menyimpang. Kenapa? Engkau menilai seseorang kurang dari batasannya. Itu bukan penyimpangan semata, Mas. Tapi kekufuran dan kesyirikan. Orang yang dikatakan kafir oleh para ulama, kamu katakan mubtadi'un fasik. Enggak mengkafirkan kekufuran. Enggak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh para ulama. Itu membahayakan. Meskipun anda mengatakan mubtadi', ada fasik. Kurang. Ada kabayu. Al-Sunnah ilmiah wasat. Hukumi masing-masing dengan surahnya, dengan hakikatnya. Al-ilm. Dengan ilmu, dengan basirah. Syar'i katakan syar'i. Mubah katakan mubah. Bid'ah katakan bid'ah. Kufur katakan kufur. Syirik katakan syirik. Kefasikan katakan kefasikan. Buruk akhlak katakan buruk akhlak. Dengan makamnya masing-masing. Ini faedahnya. Pentingnya mengenali ta'riful bid'ah. Definisi bid'ah. Kemudian gambaran bid'ah. Macam-macam bid'ah. Hakikiyah, idhofiyah, wahagadah. Dipahami insyaAllah ya. Jangan sampai jadi mutasyaddid gara-gara gak paham bid'ah. Jangan jadi mumayyik gara-gara gak paham apa itu bid'ah. Jangan sampai salah menfonis orang mubtadi. Kamu gak tahu apa bid'ah tersebut. Barakallahu fikum. Paham dong? Hadza wadhih. Belum menerangkan setelah itu, kewajiban kaum muslimin dalam perkara ibadah harus ikhlas dan dengan bimbingan sunnah. Hadza wadhih. Tidak perlu kita baca. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya. Apa ya, lompat-lompat ya. Masalah berikutnya untuk perhatikan di halaman yang ke-23. Supaya tertib. Memudahkan antum untuk masuk ke temanya antum. Ini masih mukadimah. Ya sabar ya. Barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua yang beliau angkat ya ikhwan adalah anwa'ul bid'ah. Tinggal dibahasakan maratibul bid'ah. Tingkatan-tingkatan kebid'ahan. Ini sangat penting sekali. Ini hanya ada pada ahlu sunnah. Kita baca dulu ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Anwa'ul bid'ah. Halamannya ke-23 paling bawah. Di buku yang ini. Khawatir beda cetakan sama antum. Kata beliau. Wal bid'atu laisat ala haddin sawa. Bid'ah itu tidak satu batasan. Satu tingkatan. Tidak sama batasan tingkatannya. Fahunaka bid'atun mukaffiratun wa hunaka bid'atun duna dzalik. Di sana ada bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Ini dibahasakan dalam bahasa yang lain, bid'atun ghalidhah. Bid'atun kubra. Bid'ah yang berat. Besar. Terkait dengan masalah gamblangnya, namanya bid'atun wadhihah. Bid'ah yang jelas, gamblang. Penegasannya mukaffirah, membuat pelakunya kafir. Dia murtad dengan itu. Dia kafir dengan bid'ah itu. Wa hunaka bid'atun duna dzalik. Di sana ada bid'ah yang di bawahnya lagi. Duna dzalik, di bawah itu. Disebut dengan bid'atun mufassiqah. Bid'ah yang membuat pelakunya fasik. Bukan kafir. Namanya fasikun fisqa syubhatin. Fasik dikatakan syubhat. Ada dua kefasikan ya ikhwan, bantu paham. Ada fasikun fisqa syubhat. Orang yang fasik dengan bentuk syubhat, namanya mubtadi. Yang kedua, fasikun fisqa syahwatin. Kefasikan karena syahwat, namanya fasik. Nanti ada pembahasan di sini, ikhwan, pembahasan masalah tafsiq. Itu yang kedua. Ini yang dikatakan bid'atun mufasiqah. Bid'ah yang membuat melakukannya fasik tidak sampai tingkatan kufur. Dia mengatakan wa min huna yajibu an naznal umura bimawaziniha. Dari sini wajib kita menimbang semua perkara dengan timbangannya masing-masing. Harus kamu tahu takarannya. Ini mukafirah atau mufasiqah. Ini nanti menentukan terkait dengan vonis. Kama saya. Barakallahu fikum. Wa nuraji'u ahlal ilmi fi dzalik. Itu yang dikasih tanda penting. Ini terkait dengan temanya antum. Dan kita harus merujuk kepada para ulama dalam masalah ini. Siapa rujukannya? Para ulama kita. Siapa yang punya hak, yang punya palu untuk memutuskan perkara ini? Hadza mukaffirah, hadza mufasiqah. Ini membuat kufur, membuat fasik. Para ulama. Barakallahu fikum. Kita akan terinci insyaAllah pembahasan berikutnya. Beliau mengatakan, li'annahum qassamul bid'ata ila qismain. Dikarenakan mereka para ulama sunnah membagi bid'ah menjadi dua. Bid'atin mukaffiratin. Bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Contoh. Kama qalatil jahmiyah. Seperti makalah-makalah Jahmiyah. Statement-statement pemahaman Jahmiyah. Dikatakan mukaffirah. Bahkan kelompoknya dikatakan kufar. Al-Jahmiyah itu kufar, kata para ulama. Kelompok Jahmiyah itu orang kafir. Karena makalahnya kekufuran. Ada yang tahu pemahaman Jahmiyah? Mereka itu memiliki pemahaman yang ekstrim. Dan pemahamannya kufur. Dalam masalah keimanan, mereka mengatakan al-imanu ma'rifah. Iman itu ma'rifat saja. Engkau mengenal adanya Allah. Engkau tahu adanya Tuhan. Selesai. Mereka meyakini dengan itu anda mukmin kamilul iman. Mukmin sempurna imannya antum kayak para malaikat. Semata-mata anda mengenal Allah. Cukup. Ada kufur. Ini dalam ilmu akidah namanya murji'atul hulat. Sekte murji'ah yang ekstrim. Paling ekstrim marah Jahmiyah. Jim murji'ah. Dengan pemahaman dia, iblis. Lanjut, iblis mukmin. Dia tahu adanya Allah Jalla wa'ala. Bahkan ketika menyesatkan Bani Adam, dia manggil Allah Jalla wa'ala. Rabbi bima aghwaitani. Wahai Rabbku. Itu iblis. Dalam pandangan Jahmiyah. Mukmin kamilul iman. Nah iblis. Mu'min si kafir sopo. Siapa yang kafir? Semuanya mukmin. Iblis mukmin. Fir'aun mukmin. Abu Jahal mukmin. Musyrikin mukmin. Semuanya mukmin. Yang kafir sopo. Ada pemahaman kufur ya Pak. Ini murji'ah ekstrim. Kata para ulama, yang kafir dia sendiri. Kenapa? Dia punya pemahaman yang kedua. Jim yang berikutnya. Pemahaman Jahmiyah asli. Meniadakan, menolak semua nama-nama dan sifatnya Allah Jalla wa'ala. Allah enggak punya asmaul husna. Allah enggak punya sifat yang mulia. Barakallahu fikum. Mengingkari semua nama, semua sifat. Kata para ulama, kalau ini akidah dia, maka dia menyerupakan Allah dengan ma'dumat, hal yang enggak ada wujudnya. Artinya apa? Dia enggak mengimani adanya Allah. Yukafir nafsah, kata para ulama. Dia mengkafirkan dirinya sendiri. Ini goblok mereka. Ya goblok ya menyimpang pemahamannya kufur. Namanya pemahaman Jahmiyah. Jim Jahmiyah. Jim Murji'ah, Jim Jahmiyah. Ada lagi yang lain? Yang ketiga, Jahmiyah ini punya pemahaman Jabriyah ekstrim. Tahu Jabriyah? Pemahaman Jabriyah ekstrim itu ya, kan? Manusia enggak punya kehendak. Enggak punya pilihan, kayak kapas ditiup terbang. Sudah enggak punya kehendak, enggak punya kemauan, enggak punya iradah semuanya. Perbuatan dia, tindakan Allah Azza wa Jalla. Dia ngomong itu omongannya Allah Azza wa Jalla. Dia berbuat itu tindakannya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ada kufur. Namanya Jabriyah ekstrim. Jim Jabriyah. Jim Murji'ah, Jim Jahmiyah, Jim Jabriyah. Akhirnya kata para ulama, penamaan jim yang ketiga, jim jahannam. Jim jahannam. Artinya apa? Kufar. Layak dimasukkan dalam neraka jahannam. Yang seperti ini dikatakan bid'atun mukaffirah. Dipahami ya? Ada. Wal ghulati minal firq, atau firqah yang ekstrim-ekstrim. Itu kafirkan. Kayak Syiah ekstrim namanya Rafidhah. Itu kufar kata para ulama. Meyakini Ahlul Bait tahu perkara gaib. Meyakini Ali bin Abi Thalib raji'ah ila dunia, akan kembali ke dunia nanti sebelum kiamat, hidup lagi, kembali ke dunia, akan membinasakan musuh-musuh dia, maknanya kaum Quraisy. Ada kufur. Namanya raji'ah, i'tiqad raji'ah. Ada kufur. Wallahu musta'an. Apalagi mereka saya menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ada kufur namanya bid'atul mukaffirah. Allahul Musta'an. Contohnya bid'ah Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, itu disepakati oleh para ulama kafir. Bid'ah kufri ya ikhwan. Dia mengatakan wa kull maqalat wa kullil maqalatil lati tukhruju minal Islam, dan semua makalah-makalah yang mengeluarkan orang dari Islam mukafirah. Wa bid'atun duna dzalik. Dan yang kedua, bid'ah yang dibawa itu yu'addu sahibuha minal muslimin, pelakunya masih dianggap termasuk kaum muslimin, lakin indahu syai' minal bid'ah, tapi dia punya sedikit perkara kebid'ahan. Fala najha fi haqqin nas, maka jangan sampai kita menzalimi haknya orang lain. Wa idza qultum fa'dilu, kalau kamu berucap yang adil. Apa muhimun jiddan. Jangan sampai mutasyadid. Jangan sampai mumayyiz. Pelakunya jatuh dalam bid'atun mufasiqah. Kamu katakan hadza mubtadi'un fasik, dan dia masih muslim, belum kafir. Jangan mengatakan kafir. Fulan kafir. Kok kafir ya akhi? Dia jatuh dalam kebid'ahan yang menyimpang. Kafir. Ada takfiri mutasyadid. Mengkafirkan orang dengan amal kefasikan. Itu paham khawarij. Paham takfiri. Mutasyadid. Kenapa? Salah memahami tingkatan bid'ah. Ini jatuh dalam bid'atun kubra. Para ulama mengkafirkan dia. Hadza mubtadi', hadza munharif. Semangat dia. Menyimpang dia. Mubtadi' dia. Fasik dia. Bayangannya sudah masya Allah. Sahibul manhaj gitu loh. Salaf fil manhaj. Pencem ya akhi. Mubtadi' gitu. Afan anta mumayyi. Loh. Sudah saya katakan mubtadi'. Tak cukup. Dia bid'ahnya mukafirah. Barakallahu fikum. Kalau mukafirah, ulama mengatakan dia kafir, katakan kafir. Jangan mengatakan semata-mata mubtadi. Dipahami ya? Sehingga hukumnya tepat. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasannya. Jangan tasyadud, jangan tamayyuz, tapi di tengah-tengah hak ala ilm ala basirah. Dipahami insyaallah ya? Dari sini qul inna azakumullah. Orang yang jatuh dalam kebid'ahan itu bertingkat-tingkat. Sekarang kita bahas keterangannya mu'alif terkait siapa mubtadi. Lihat di halaman sebelumnya, halaman 21. Di tengah-tengah itu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, masalah berikutnya. Idzan al-mubtadi'u, kalau begitu mubtadi' ialah huwa alladhi ahdatha fi dinillahi ma laisa minhu. Seseorang yang mengada-adakan perkara baru pada agama ini yang tidak ada padanya. Bihaitsu ya'ti bidin. Dia mendatangkan sebuah agama. Din. Bisa akidah, bisa ibadah, bisa fikrah. Din. Lam yadulla 'alaihi dalilun. Tidak ada dalil satupun yang menunjukkan agama tadi. Minal Quran atau minas sunnah. Tidak ada dalil Quran atau dari sunnah. Ini namanya mubtadi. Beliau mengatakan, walaisal mubtadi'u kullaman khalafa au akhta fil ijtihad. Tapi ingat, bukan mubtadi. Bukan dikatakan mubtadi. Seseorang yang, semua orang yang menyelisih. Semata-mata mukhalafa, itu bukan dikatakan mubtadi. Sedikit tambah, sedikit apa namanya keterangannya ikhwan. Ada sebuah soal diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Antum lihat dalam majmu' kutub beliau juz yang ke-14 halaman 150. Ditanya tentang apakah ada perbedaan antara bid'ah dan mukhalafatus sunnah. Ini penting untuk membahasakan ya, ikhwan. Ini penting untuk membahasakan takdir pengungkapan. Pertanyaannya, hal hunaka farqun bainal bid'ati wa mukhalafatus sunnah? Bid'ah dan mukhalafah. Apakah ada bedanya antara bid'ah dan mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah? Dia mengatakan, al-jawab, mukhalafatu sunnati a'ammu minal bid'ah. Menyelisih sunnah itu lebih umum dari kebid'ahan. Mukhalafatu sunnati qad takunu maksiatan wa qad takunu bid'atan. Mukhalafatu sunnah itu kadang bentuknya kemaksiatan, kadang kebid'ahan. Difahami ya? Orang yang jatuh dalam kemaksiatan, mukhalafatu sunnah. Orang jatuh di dalam kebid'ahan, mukhalafatus sunnah. Bahkan jatuh dalam kekufuran, mukhalafatus sunnah. Itu umumnya ya, ikhwan. Sehingga belum mengatakan, dari kata Syekh Fauzan, balik ya, ikhwan ya. Belum mengatakan, yang namanya mubtadi itu bukan semua orang yang mukhalafah. Jangan sampai salah. Tidak semua orang yang menyelisih sunnah, kamu katakan mubtadi. Tergantung apa mukhalafahnya. Kalau mukhalafahnya dengan kufur, syirik, ya musyrik, kafir. Kalau mukhalafah dengan bid'ah, ya mubtadi. Tapi kalau mukhalafah dengan kemaksiatan namanya, fasik ahli maksiat. Dipahami ya? Ini penting ya, ikhwan. Walaisal mubtadi'u kullaman khalaf. Bukanlah mubtadi itu semua yang menyelisihi. Au akhta'a fil ijtihad. Atau orang yang salah dalam ijtihad. Dia mujtahid, ulama ahli ijtihad. Akhta'a fil ijtihad. Itu bukan mubtadi. Belum mengatakan li'anna al-mujtahida idza asaba falahu ajran. Seorang ahli ijtihad kalau benar ijtihadnya dapat dua pahala. Wa in akhta falahu ajrun wahid ala ijtihadi. Tapi kalau salah ijtihad dapat satu pahala atas ijtihadnya. Tidak bisa kamu katakan mubtadi. Hati-hati. Ini berlaku untuk para ulama una ahli ijtihad yang mereka barakallahu fikum berijtihad. Sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengenali al-haq, mengkaji al-haq yang diinginkan adalah mendapatkan al-haq tadi itu, tapi akhta'a fi ijtihadi, salah ijtihad, maka tidak bisa dikatakan sebagai mubtadi. Barakallahu fikum. Beliau bahas panjang itu di pembahasan setelahnya. Intaha. Ini definisi al-mubtadi. Barakallahu fikum. Qul inna a'udzubikumullah para ulama una menerangkan cukup panjang bab ini. Ada yang menggunakan dengan bahasa definisi mubtadi. Ada pula yang membahasnya dengan pembahasan kapan orang itu tidak dikatakan sunni salafi. Ada dengan bahasa lagi kapan orang itu dikeluarkan dari sunnah dan salafiyah. Kapan orang itu dikatakan jatuh dalam kebid'ahan dan dia mubtadi. Di hadil ibarat ya, akan saya bawakan akal ulama satu persatu kita bacakan, akan tergambar pada kita nanti beberapa suar. Surah-surah gambaran-gambaran kapan orang dikatakan mubtadi atau bukan sunni, bukan salafi. Poin ini. Ini penting supaya ala ilmin ala basirah. Saya bacakan penjelasan Syekh Saleh Fauzan juga mendahulukan mu'alif, dikarenakan kita membaca bukunya Syekh Saleh Fauzan. Beliau punya kitab namanya Al-Ajwiba Al-Mufidah An As'ilatil Manhaj Jadidah. Semoga anda masih ingat buku ini. Di tahun berapa? 90-an ya? Ya 90-an lah ya Pak. Yang generasi sebelum 90-an kenali buku ini. Ya, tahun 2000-an atau 2010-an kenali buku ini. Ini soal jawab yang diajukan kepada Syekh Saleh Fauzan, pembahasan tentang perkara-perkara manhajiyah. Dan banyak mengupas tentang manhaj baru yang muncul zaman sekarang ini. Sururiyah, duit sururiyah, dan segala macamnya. Barakallahu'alaikum. Di buku ini, Syekh Saleh Fauzan, hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, ditanya. Pertanyaannya adalah, hal man intama ilal jama'ati yu'tabaru mubtadi'an. Apakah seseorang yang berafiliasi, yang menisbatkan diri kepada jamaat, jamaat yang menyimpang itu, dianggap mubtadi'? Ya, tahu jamaat kan? Jamaat yang ada itu. Apakah dikatakan mubtadi'? Belum mengatakan, hadza hasabal jama'ah. Ini tergantung jamaahnya. Jamaah apa? Mengatakan fal jama'atu allati 'indaha mukhalafatun lil kitabi was sunnati yu'tabaru al muntani ilaiha mubtadi'an. Maka jama'ah, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang padanya ada mukhalafat, perkara-perkara menyelisih Quran dan Sunnah, maka orang-orang yang berafiliasi kepadanya dianggap mubtadi. Selesai. Intaha kalamuhu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Jelas ini. Ketentuan jamaah apa ini? Kalau jamaahnya Ahlus Sunnah ya hak ya akhi. Mereka juga dikatakan sebagai Ahlus Jamaah, Ahlus Sunnah. Tapi al-jama'ah al-munharifah, jama'ah-jama'ah yang menyimpang dari sunnah. Contoh yang paling gampang ya al-firqatullah. Kelompok sesat yang disebutkan dalam hadis. Itu jama'at munharifah. Sebut namanya banyak. Ada Khawarij, ada Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, ada Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Boleh masukkan di sini Ikhwanul Muslimin, jama'at Tabligh. Mohon maaf ya. Dimasukkan sih, kan? Jamaah Tabligh dan segala macamnya. Maka kaidah umum. Ketika jamaah-jamaah tadi padanya ada mukhalafat, perkara yang menyimpang dari Alkitab Sunnah, nama jamaat munharifah. Maka orang-orang yang berintimak kepadanya, yang berafiliasi kepadanya, yang menisbatkan diri kepadanya dikatakan mubtadi. Ini hukum umum. Kita lagi membahas tentang masalah surah mubtadi. Kita bisa menggunakan bahasa umum. Kita bisa menggunakan bahasa umum, menghukumi secara umum. Nah, barang siapa yang berafiliasi kepada Jahmiyah mubtadi, yang berafiliasi kepada Mu'tazilah mubtadi, yang berafiliasi kepada Asy'ariyah mubtadi, dibahasakan langsung ada Jahmi, ada Maturidi, Asy'ari, Mu'tazili, ada Khariji. Nama langsung dari kelompok tadi. Bahasa umumnya ada mubtadi, ada mubtadi. Secara umum. Barakallahu'alaikum. Ikhwani mubtadi. Tablighi mubtadi. Yang berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin, jemaah Tabligh mubtadi. Hakada. Kaidah umum. Jelas insyaallah ya. Kaidah umum. Barakallahu fikum. Nanti akan dibahas tentang masalah kaidah khususnya. Barakallahu fiikum. Kok anak merotal? Oh ya, khair insyaAllah. Khair insyaAllah. Tayyib. Ini keterangan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Saya bawakan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaidah Jabiri rahimahullahu ta'ala ghafaralah. Pada kitab beliau berjudul Jina yaitu Tabayyu' Al-Majlis Salafi. Sebuah risalah tanya jawab yang juga diajukan oleh Syekh Ubaidah Jabiri rahimahullah. Pada soal yang terakhir di buku ini, yaitu soal yang ke 10. Pertanyaannya adalah soal ashir, soal yang ke 10. Mata yakhrujur rajulu minal manhaji salafi wa yuhkamu alaihi bi annahu laysa salafiyan. Kapan orang itu keluar dari manhaj salaf dan dihukumi dia bukan salafi. Ini bahasa yang berikutnya. Al-jawab. Jawabannya kata beliau. Hadza bayyanahu ahlul ilmi. Soal ini dijelaskan oleh para ulama. Wa dhammanuhu kutubahum wa nasaihahum. Dan mereka gabungkan, mereka masukkan dalam buku-buku mereka dan wajangan nasihatnya mereka. Qal wa huwa dhimnu manhajihim. Dan itu satu bagian dari manhaj para ulama. Hati-hati. Ini para salaf. Wa dzalika anna ar-rajula yakhruju min as-salafiyyati idza khalafa aslan min usuli ahli sunnah. Seseorang itu dinyatakan keluar dari salafiyah apabila dia menyelisihi satu prinsip mendasar dari prinsip-prinsip al-sunnah. Wa qamatil hujjatu alaihi bidzalik, dan telah tegak hujjah atas dia dengan itu. Wa abarruju'a, dan dia enggan rujuk dari kesalahannya dan mukhalafahnya. Hadza yakhruju min as-salafiyah, ini keluar dari salafiyah. Tahu babnya 3 poin. Dia mukhalafah usul. Usul ya ikhwan. Dia menyelisih prinsip-prinsip al-sunnah. Perkara-perkara akidah. Perkara keimanan. Perkara manhajiyah. Perkara ubudiyah. Perkara da'awiyah. Itu usul. Sudah iqamatul hujjah. Dan dia enggan untuk rujuk. Ini bukan salafi. Dikeluarkan dari salafiyah. Adapun kedua disebutkan ya kan. Wa kadzalik. Ini yang kedua. Wa kadzalika qalu hatta fil furu'. Begitu pula mereka para ulama berkata menjelaskan hatta fil furu', hingga dalam perkara fikih, perkara furu', perkara cabang hukum syariat. Bobitnya kata beliau, idza khalafa far'an min furu'id din. Dia menyelisihi para ulama dalam satu masalah cabang dari cabang-cabang agama. Dia punya pendapat fikih. Ulama punya pendapat hukumnya A. Dia hukumnya B. Menyelisih pendapatnya para ulama. Pendapatnya marjuh, lemah. Kemudian fa'asbaha yuwali wa yu'adi fi dzalik. Ternyata dia membangun walak dan barok di atas pendapat ini. Mencintai orang karena pendapat ini, membenci orang karena pendapat ini, memusuhi orang karena pendapat ini, mencintai orang karena pendapat ini. Ini kunci intinya, ada walak dan barok sempit pada pendapat tadi. Fa innahu yakhruju min as-salafiyah, maka dia keluar dari salafiyah. Barakallahu fiik. Apa ada wujudnya dalam masalah fikih? Banyak. Ya enggak banyak banget, tapi ada. Apa contohnya, Ikhwan? Contohnya nikah mut'ah. Bapak ini bab nikah. Ahkam syar'iyah. Begitu ya? Pernikahan. Bukan pembahasan ilmiah akidah atau lah, pernikahan. Bab fikih. Ada yang punya pendapat nikah mut'ah itu boleh. Ini dikatakan qaul syad oleh para ulama. Aneh ganjil. Sebab hampir semua ulama mengatakan nikah mut'ah haram selama-lamanya. Ada pendapat satu dua dari salaf, ada yang mengatakan telah rujuk daripadanya. Ada yang mengatakan tidak sahih isnad kepada dia. Pendapat ini dipegangi oleh kaum Syiah. Ya, Syiah Rafidhah. Mereka jadikan sebagai agama mereka, din mereka, akidah mereka, ikon mereka, syiarnya mereka. Walak dan barunya di atas prinsip ini. Maka dia katakan, ini bukan salafi. Ada syi'i. Itu kenapa pembahasan nikah mut'ah dimasukkan dalam pembahasan akidah al-sunnah. Antara membaca buku-buku usul sunnah, dimasukkan bab ini. Kenapa? Karena kaum syiah meyakini sebagai agama. Padahal qaul syad, qaul marjuh. Ada syi'i. Kamu katakan, ada syi'i. Saya mengatakan, ini pendapatnya syad. Kelembean. Namanya apa? Tamayu ya, kelembean. Katakan hadha syi'i. Yang nikah mut'ah syi'i. Barakallahu fikum. Kita aneh ya. Bahkan bab yang lain yang mereka sebutkan, ya kawan, dalam bab ini. Dua upaya ini perlu sebutkan. Penambahan ya. Yes ya, banyak ya. Keterangan berikutnya. Penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tabaraka wa taala dalam kitab beliau Majmu' Kutub di halaman yang ke-14 halaman 153 dan setelahnya. Soal diajukan kepada beliau. As-su'al ma hiyal bid'ah allati yu'addu biha ar-rajulu kharijan an da'irati ahli sunnati wal jamaah. Apa kebid'ahan-kebid'ahan yang dengan itu seseorang teranggap keluar dari daerah al-sunnah wal jamaah? Kamu lihat al-jawab. Jawabannya kata beliau, mislu bid'atil qadar wa bid'atil irja' wa bid'atil rafab wa bid'atil khuruj wal bid'ah sufiyah misal al mawat syirkiyah wa ghairi dha wa ghairiha wa syat al rihal al kubur wal syahadihi barakallahu fikum min hadzal naw. Contoh bid'ah qadariyah, murji'ah, rafidhah, khawarij, sufiyah, kayak maulid yang syirik atau khusus satu rihal datang ke kubur-kubur untuk mencari barokah di sana. Yang semacam ini barakallahu fikum min hadzal naw. Bid'ah-bid'ah semacam ini pelakunya dikatakan bukan sunni, bukan salafi. Keluar dari daerah salafiyah. Zain ya? Hadza wadih. Lanjut. Yang kedua kata beliau, tawalli ahli bid'ah yusirul insana minhum wa munasaratuhum wa dzabbu anhum. Apa tadi kita sebutkan ya, Pak? Loyal kepada ahli bid'ah. Berwala kepada ahli bid'ah. Menjadikan orang tadi termasuk golongan mereka. Munasaratuhum, membela ahli bid'ah. Wa dzabbu anhum, juga sama membela ahli bid'ah. Bayangkan, membela, menolong ahlul bid'ah, walak kepada mereka. Juga dikatakan, ini termasuk kebid'ahan yang membuat pelakunya bukan salafi, bukan ahlu sunnah. Beliau mengatakan, fa'inna Ahmad bin Hanbal qala lahu, atau qila lahu. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, inda ba'dun nas yajlisu ila ahlul bid'ah. Pada sebagian orang bermajlis dengan ahlul bid'ah. bermajelis ahlul bid'ah. Fakal belum mengatakan sohu, nasihati dia, nasihati dia. Kal nasohtuhu fa'aba. Sudah, saya nasihati dia dan dia enggan untuk rujuk. Kal alhiqhu bihim, gabungkan dia dengan mereka. Ini juga termasuk bukan salafi, bukan ahlu sunnah, tapi dia ketentuan. Orang-orang yang bermajlis dengan ahlu bid'ah, orang-orang yang belajar dengan ahlu bid'ah, loyal kepada mereka, menyanjung mereka, memuji mereka, kolaborasi dakwah dengan mereka, membela mereka, membantu mereka. Ini poin pertama, munasohah, iqamatul hujjah. Kasih tahu, ini menjadi ahlu bid'ah. Ini menyimpang, ini penyimpangannya. Kasih tahu. Dia sadar, rujuk, selesai. Alhamdulillah. Kalau aba, wa'anat, enggan, ngeyel. Al-hakubihim. Gabungkan dengan mereka. Termasuk bukan salafi, bukan sunni. Termasuk mubtadi. Dengan ini. Belum melanjutkan. Falladhi yujalisu ahlal bid'i. Wa yu'ashiruhum yustadallu alaihi annahu marid wa annahu yuwafiqu haula. Orang-orang yang bermajlis dengan bid'ah, bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang akrab, maka bukti ini orang marid sakit ini, bukti dia sepakat dengan mereka, gabungan dengan mereka ba'da munasahah ba'da iqamatil hujjah barakallahu fikum. Beliau menggunakan hadis Al-arwah jurutul mujannadah. Barakallahu fikum. Wa ala kulli hal, ma dhakarnahu huwa alladhi yukhriju anta irdi ahli sunnah wal jamaah. Ala kulli hal, yang kami sebutkan tadi, itulah hal-hal yang mengeluarkan pelakunya dari daerah ahli sunnah wal jamaah. Bukan sunni, bukan salafi. Dua poinnya. Yang pertama sama dengan yang lain. Yang kedua, belum menampakkan orang-orang yang bermajlis yang ahlu bid'ah, membela mereka, membantu mereka, bergaul dengan akrab dengan mereka, loyal kepada mereka, menyanjung mereka, memuji mereka. Ini dinasihati, iqamatul hujjah. Ngeyel, menentang, enggak mau rujuk, ketika dia tahu itu sebagai ahlu bid'ah, maka yulhaq bihim, digabungkan dengan mereka. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Siapa lagi? Ini masih buku di bayati. Penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan dalam Al-Fatwa Al-Kubra juz yang keempat halaman 194. Antum melihat kitab Labudurul Mansur di halaman 204. Yang paling gampang ya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa, kebid'ahan-kebid'ahan yang dengan itu seseorang teranggap termasuk ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ialah mashtahara inda ahli sunnati mukhalafatuha lil kitab wa sunnah. Bid'ah-bid'ah yang masyhur di kalangan ahlus sunnah itu bid'ah bertentangan langsung dengan al-kitab wa sunnah. Namanya bid'atun masyhurah. Yang masyhur, yang gamblang, yang jelas. Mukhalafahnya dengan Al-Kitab Was-Sunnah. Barakallahu fikum. Ini keterangan para imatuna barakallahu fikum. Terkait dengan kapan orang dikatakan mubtadi, kapan orang dikatakan bukan sunni, bukan salafi. Dari keterangan mereka semuanya, banyak ragamnya. Banyak ragamnya. Ada yang masyhur, ada yang jelas, ada yang gamblang, ada yang samar. Contoh yang sama perkara fikih. Ini cukup samar. Kapan dikatakan di mubtadi gara-gara mukhalafah fikihnya? Samar. Contoh lagi yang samar, yang walak kepada mereka, majlis kepada mereka, yang taklim sama mereka, itu enggak sebanyak orang tahu. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah gambaran orang dikatakan mubtadi dan itu hukum umum. Paham tuh? Ada bihim jidda. Nah, apa fungsinya kita membahas ini semua, Evan? Jangan sampai salah menfonis. Jangan sampai engkau menfonis ternyata surahnya, gambarannya al-mujtahid, ahli ijtihad yang salah ijtihad. Satu pahala itu. Tidak boleh kamu katakan mubtadi. Tidak boleh kamu katakan munharif. Atau tasyadud. Yang termasuk pemerhadadiyah. Yang mengatakan mubtadi. Ibnu Hajar, An-Nawawi, dan juga yang lain-lain. Barakallahu fikum. Atau gambarannya gambaran orang yang semata-mata mukhalafah. Yang mukhalafah mubtadi. Ada hulu. Karena mukhalafah macam-macam. Ada mukhalafah dengan kufur, syirik. Mukhalafah dengan bid'ah, penyimpangan. Ada mukhalafah dengan kemaksiatan. Hati-hati. Difahami insyaAllah ya. Supaya kita betul-betul tepat dalam mengklaim sesuatu. Ini mubtadi. Ini bid'ah. Hadha huwa. Kemudian, dari sini khana fitina azakumullah. Masuk pada pembahasan vonis. Kapan kita bisa menvonis orang ini mubtadi? Langsung. Kapan kita menvonis dia setelah proses munasoha, munakosha, jalasat, munasohat. Ini semua dari akwal ulama di atas. Rinciannya disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Lihat dalam majmu' kutub beliau, juz yang ke-14. Halaman 287. Kalau sebelumnya pernah saya sebutkan di halaman yang lain pada pembahasan takfir, sebentar. Halaman 337. Terus juga membahas masalah ini pernah saya sebutkan sebelumnya, ikhwan. Baik, juga di halaman 287 dan setelahnya. Ini lebih rinci lagi. Saya bawakan keterangan intinya. Pertanyaannya adalah as-su'al hal yustaratu fi tabdi'i man waqa'a fi bid'atin aw bida'in an tuqama 'alaihi al-hujjatu likay yubadda'a aw la yustaru dhalik. Apakah dipersyaratkan untuk menfonis mubtadi orang-orang yang jatuh dalam satu kebid'ahan atau beberapa kebid'ahan, apakah dipersyaratkan harus iqamatul hujjah supaya dikatakan mubtadi ataukah tanpa persyaratan? Ini pembahasan apakah harus iqamatul hujjah atau tidak. Seri satu. Langsung dikatakan vonis atau tidak dimasukkan di sini. Jawabannya barakallahu fikum fal masyhur in an ahli sunnah. Yang maksud ahli sunnah annahu man waqa'a fi amrin mukaffirin la yukaffaru hatta tuqama al-hujjah. Bab takfir. Masyhur dalam sunnah, siapa saja yang jatuh dalam sebuah perkara yang membuat dia kafir, mukafirat, tidak boleh dikafirkan sampai iqamatul hujjah kepadanya. Bab takfir beda lagi, ikhwan. Akan dirinci pada pertemuan mendatang. Kapan waktunya, wallahu a'lam. Tapi mendatang, ikhwan, insyaallah. Qala amma man waqa'a fi bid'atin fa'ala aksab. Adapun seseorang yang jatuh dalam kebid'ahan, maka itu ada beberapa macam. Dirinci. Yes, yang pertama. Al-qismul awal ahlul bid'ah. Mereka sudah dinyatakan sebagai ahlul bid'ah. Ulama telah menyatakan ini ahlul bid'ah. Masyhur di kalangan muslim ini ahlul bid'ah. Sudah ahlul bid'ah, jatuh dalam kebid'ahan pula. Kayak rawafid, rafidah, khawarij, jahmiyah, qadariyah, mu'tazilah, sufiyah, kuburiyah, murjiah. Wa man yulhaqu bihim. Dan ini juga digabungkan dengan ahlul bid'ah. Kal ikhwan, ka ikhwanul muslimin. Wa tabligh, jamaah tabligh. Wa amsalihim. Dan semisal mereka. Yang sekarang-sekarang ini. Nah, yang mungkin disebutkan yang pecah-pecah mereka. Hizbut Tahrir, Sururiyah, Qutbiyah, Dadiyah. Sudah dinyatakan sebagai ahlul bid'ah. Belum mengatakan. Faha'ula'i lam yastariti salafu iqamatal hujjati min ajil hukmi alaihim bil bid'ah. Maka orang-orang semacam di atas, para salaf tidak mempersyaratkan iqamatul hujjah untuk menghukumi mereka mubtadi. Tanpa langsung, rafidhi dikatakan mubtadi, kata beliau. Khariji dikatakan mubtadi. Apakah sudah di iqamatul hujjah atau belum? Kenapa? Sudah selesai urusannya. Sudah mubtadi. Tolong jangan sampai jatuh dalam sikap tanayyuh. Apa sikap tanayyuh? Mereka ini, ikhwani, tablighi, sufi, kuburi, khariji, ma'ruf dengan ini semua, jatuh dalam sebuah kebid'ahan. Langsung dikatakan al-sunnah, hadza khariji. Ya akhi, taqillah. Enggak boleh langsung vonis ya akhi. Mana iqamatul hujjahnya antum? Mana munasohahnya? Jangan langsung begitu ya akhi. Ada iqamatul hujjah. Sebelum langsung antum mengatakan dia mubtadi. Atau dia sebagai seorang khariji. Ada mumayyi. Kenapa dikatakan tamayyu? Makomnya kurang tepat Pak D. Ini sudah ma'ruf di kalangan para ulama dan kaum muslimin. Ini khawarij. Ini khariji. Jatuh dalam kebid'ahan pula. Ya sudah gabungkan dengan rapat merahnya. Tidak usah lagi di, dari awal prosesnya lagi. Dan gamblang bid'ahnya itu. Khawarij. Atau ini sufi. Atau mu'tazili. Atau ikhwani. Difaham ya? Yang suara sumbang. Ya akhi jangan tasyadud. Ya akhi yang insaf. Ya akhi yang adil. Ya akhi mana munasahannya. Mana yang kematah hujahnya. Mubayyi'ah ada. Dia punya penyimpangan. Fikra punya yang dia menyimpang namanya tamayyuh. Jangan mengatakan sururi ya. Mubayyi. Sururi itu lebih umum lagi pembahasannya. Ada mubayyi. Dipahami? Ini yang utama. Dipahami insyaAllah ya? Kok diem? Dipahami insyaAllah ya? Ada mafhum. Sudah bid'ah. Langsung katakan rafidhi mubtadi, khariji mubtadi, mu'tazili mubtadi, ikhwani mubtadi, tablighi mubtadi. Khatam. Selesai. Al-qismu tsani, yang kedua kata beliau. Man huwa min ahli sunnah. Seseorang yang dari ahli sunnah. Wa waqa'a fi bid'atin wadhihah. Dan jatuh dalam kebid'ahan yang jelas gamblang. Ini bahasa dia kan? Bid'atun mukaffirah. Bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Dibahasakan bid'atun ghalidhah, berat. Kubra besar. Yaitu wadhihah, jelas gamblang. Ahlus sunnah jatuh dalam perkara seperti ini. Contoh kata beliau kal qauli bi khalqil Quran seperti akidah Allah qadal makhluk. Ada sosok ahlus sunnah mengatakan Allah qadal makhluk. Awil qadar atau qadariyah ingkar takdir. Atau punya pemahaman jabriyah, manusia enggak punya iradah, enggak punya kehendak. Au ra'il khawarij. Atau dia punya paham-paham khawarij. Jadi, paham khawarij. Waghairiha dan yang selain itu. Yang begitu gamblang. Kayak sufia, kuburia tadi. Ya, mu'tazila, rafidah. Gamblang, jelas, berat. Qala fahadha yubadda' wa'alaihi amalus salaf. Ini langsung difonis mubtadi'. Dan itu amalnya para salaf. Tidak ada iqamatul hujjah. Pada kesempatan yang lain, yang di halaman 337, beliau juga menerangkan poin yang ini, ikhwan. Belum membahasakan dengan bahasa lagi. Fa innahu yubadda' wa la yustaratu fi tabdi'ihi iqamatul hujjah. Langsung kamu katakan mubtadi'. Dan untuk mengatakan dia mubtadi tidak dipersyaratkan iqamatul hujjah atasnya. Langsung hadza mubtadi. Lanjut masih halaman 337, keterangan dari Syarif juga wa yulhaqu bihim. Dan juga digabungkan dengan tipe yang kedua tadi. Manidda'a annahu ala sunnah. Sesara yang mengaku-aku dia di atas sunnah. Thumman dhara yaqul bi khalqil Qur'an. Tiba-tiba dia muncul masif. Punya gerakan masif. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Wa yudhafi'an ahli bid'ah. Malah membela ahli bid'ah tadi. Membela Mu'tazilah. Membela kaum Khawarij. Membela Jahmiyah, Quburiyah. Membela mereka. Qala fahadha yubadda'u ra'san. Ini langsung dikatakan mubtadi'. Ra'san, ini kepala-kepalanya. Oke, insyaAllah ya. Kenapa? Jatuh dalam bid'atun kabirah, wadihah, kubrah. Sebagiannya mukafirah. Yang diikhtilafkan para ulama salaf, kafir atau muslim. Itu mereka ikhtilafkan. Kalau bab kafir panjang prosesnya. Mubtadi, na'am. Langsung dikatakan mubtadi. Ini yang keberapa, Evan? Yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh. Al-Qismu Tsalits. Kisim yang ketiga. Man kana min ahli sunnati wa ma'rufun bitaharil haq. Yang ketiga, seseorang yang termasuk ahlu sunnah. Ma'ruf, dikenal, dia berupaya sekuat tenaga menepati kebenaran. Wa waqa'a fi bid'atin khafiyah. Jatuh dalam bid'ah yang samar. Yang samar. Yang samar. Barakallahu fikum. Kalau dibahasakan sama beliau, idza kanat hadhil bid'atu mimma yakhfa 'alan nas. Kebid'ahannya itu tersamarkan pada kebanyakan orang. Orang enggak tahu ini bid'ah atau bukan. Yang tahu siapa? Para ulama. Barakallahu fikum. Qala fahadha in kana qad mata fala yajuzu tabdi'uhu. Yang semacam ini, orang semacam ini telah mati. Sudah mati, sudah wafat. Tidak boleh kamu faris mubtadi. Contohnya tadi. Terkait dengan para ulama sebelum kita ini. Yang indahum asya'ariyah. Yang punya pemahaman asya'ariyah. Ibn Hajar al-Asqalani, An-Nawawi, dan juga yang lain-lainnya. Itu bid'ahnya samar. Dikarenakan orang yang ma'ruf bisunnah, bila ilm, bitaqwa, salah. Barakallahu fikum, tersamarkan beliau ketika itu. Atau mujtahid. Jatuh dalam bid'ah semacam ini. Dan telah wafat. Fala yajuzu tabdi'uhu. Maka tidak boleh ditabdi'. Bal yudhkaru bil khair. Bahkan disebut dengan perkara kebaikan. Beliau termasuk ulama una. Termasuk a'imatul huda. Tetapi pada periode pemahaman ini. Kamu ingkari. Jangan kamu terima. Tapi tidak boleh kamu katakan tadi. Ini yang membedakan antara sunni dengan haddadi. Haddadiyah langsung mengatakan mubtadi. Ibn Hajar mubtadi. Nawawi mubtadi. Ada haddadi. Hati-hati. Kata Syekh, orang semacam itu kalau telah mati, jangan kamu tadi. Kalau wa in kana hayyan fayunasah. Kalau masih hidup, maka dinasihati. Wa yubayyin lahul haqq, diterangkannya hak pada dia. Namanya ada munasoha, ada iqamatul hujjah, ada munaqasa, diskusi, sharing. Wala yutasra fi tabdi'ihi, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa mengatakan ini mubtadi. Qala fa in asarra, tapi kalau dia kekeh dengan bid'ahnya tadi, dia mengeyel, dia inat. Pasti kasih tahu para ulama, ya akhi, ini penyimpangan, ada muhdas, ada mubtada, ini perkara yang menyisi manhaj. Dijelaskan, ulama yang menjelaskan. Ini makanya para ulama, ngeyel, kekeh, tidak menerima nasihat. Qala fa in asarra fa yubadda. Kalau masih ngeyel, masih kekeh, maka baru dibid'ahkan. Siapa mengatakan dibid'ah ya kan? Para ulama una barakallahu fikum. Ala kulli hal, kesimpulannya kata beliau. Ala kulli hal, ringkasnya adalah la yajuzu itlaqu istirati iqamatil hujjah li ahli bid'ah umuman wala nafyu dzalik wal amru kama dzakartu. Ringkasnya adalah tidak boleh mengatakan secara mutlak, harus iqamatul hujjah untuk ahlul bid'ah secara mutlak. La. Tidak ada iqamatul hujjah secara mutlak. La. Tapi dirinci dengan keadaannya masing-masing. Ada maqam di mana tanpa iqamatul hujjah. Langsung apa katakan Bu tadi. Ada maqam yang perlu iqamatul hujjah, munasahah, ulama yang melaksanakannya, baru ada proses yang panjang sampai nampak musir, mu'anid, yujadil, dikatakan hadza mubtadi. Barakallahu fikum. Ada muhim jiddan. Penting sekali ya ikhwan. Dipaham insyaallah ya. Ini yang membedakan antara ahlussunnah wal jamaah salafiyun dengan haddadiyah mutasyaddidah dengan mumayyi'ah sururiyah. Barakallahu fikum. Paham baik-baik. Zain. Paham insyaallah ya. Pembahasan terakhir. Di temanya antum itu kalau dibahas temanya tok cukup 5 menit, 10 menit. Tapi untuk sampai ke kredit ini Anda harus paham dulu poin-poin tadi yang dibawakan sebelumnya. Mukaddimah. Sampai sekarang poin yang terakhir, kalau begitu siapa yang bisa menfonis fulan mubtadi? Jawabannya adalah coba diam. Ya betul. Dirinci, masyaallah. Gimana rinciannya? Bid'ahnya masyhur, wadih, gamblang, berat, mukaffirah. Maka siapa? Sekarang bahas yang ketok palu ini. Tema antum. Sosok yang berhak menfonis orang mubtadi. Sekarang siapa orang yang punya wewenang, punya hak untuk mengatakan hadza mubtadi? Sekarang ketok palunya, siapa hakimnya di sini? Dirinci. Apa langsung aja? Hah? Para ulama kibar, ulama sigar. Bisa, ulama bisa. Ayo, thalabul ilm bisa, para ketika pitanya gamblang, jelas, masyhur, mukaffirah, maka ulama bisa bicara, ulama kibar bicara bisa, ulama sigar juga bisa, para duat bisa, asatidzah bisa, thalabul ilm bisa, orang awam bisa juga. Yang penting ala ilm, masyaallah. Terus yang masih samar, maka hanya para ulama yang mengatakan demikian. Hadza huwa. Itu di segala surah Syekh bin Hadi al-Madkhali. Ya, bukunya enggak kebawa ya, ikhwan. Allah musta'an. Kesingsal di maktabah, tak cari mana bukunya. Buku yang biasa sama itu segini. Terkait dengan tanya jawab tentang masalah manhaji dengan Syekh bin Hadi. Allah musta'an. Belum ditanya siapa yang berhak untuk mengatakan hadza mubtadi, dirinci. Dengan perincian tadi, kalau bid'ahnya itu bid'atun mukaffirah, yang membuat pelakunya kufur, ghalidhah, berat, besar, wadhiha, kayak Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiar Rafidhah, Kuburiyah. Ini ulama bicara, jelas. Thalabul ilm bicara, wadhih. Tapi dengan ilmu. Tayib, hatta awamun nas bisa mengatakan demikian. Yang penting punya ilmunya. Hada sufi, hada rafidhi, hada jahmi, hada mu'tazili. Langsung, hada mubtadi, rafidhi mubtadi, sufi mubtadi. Jelas gamblang. Barakallahu fikum. Terkait dengan ta'yin, nah ini yang berat. Kalau masalah ta'yin, ulama. Atau bertanya kepada para ulama, ini fulan waqa'a fi bid'atin wadhiha. Fulan ya, fulan. Apakah fulan dikatakan mubtadi? Ketika ulama berfatwa, dia tanya bagaimana keadaan dia. Hadza mubtadi. Selesai. Yang tadi pembahasan secara umum. Dipahami ya? Ketika bid'ahnya ghalidhah, kabirah, wadhihah, ulama berbicara, thalabul ilm berbicara, dan hatta awam berbicara. Yang penting ala ilmin, dengan ilmu. Tapi dianjurkan yang punya kompetensi yang berbicara. Yang lain, diam. Serahkan kepada ahlinya, kepada para thalabul ilm, para asatidzah, para du'at yang memiliki ilmu, atau para ulama yang memiliki ilmu. Ketika punya fonis, harus ulama. Tanya dulu kepada para ulama. Fulan, dia punya pemahaman demikian, demikian, demikian, mau antum fonis. Ya, tak tahu, Masyaikh. itu para ulama ya. Syekh indana rajul kada kada kada kada kada. Hal naqul annahu mubtadi? Aywa hadha mubtadi. Selesai. Kita hanya menukil keterangan para ulama. Fulan tanya kepada para masyayikh, dia mubtadi mudhal. Dia punya bid'ah ini. Hadha. Tapi kalau bid'ahnya khafiyah, samar. Jadi perkara-perkara ahkam syariah fikih yang dibahas sama Syekh Ubaid tadi, ikhwan. Atau terkait dengan orang-orang yang bukan pencetusnya, bukan tokohnya, yang membela mereka, yang majlis dengan mereka, ini tidak bisa langsung divonis. Ini harus ulama yang memproses. Apalagi dia sebelumnya ma'ruf dengan sunnah, dengan dakwah, dengan ilmu. Ulama yang menjelaskannya dengan maqamnya masing-masing. Berkaya yunasih, yang memberikan menasuhah, yang munakosah. Antum bisa yang memiliki ilmu yang sepadan dengan dia, munakosah, munasohah, akadah, diterangkan syubhatnya dia, penyimpangan dia, sampai wadih, terangkan pada para ulama. Ketika yujadil wa yu'anid, ulama yang mengatakan, hadha hizbi, hadha munharif, hadha mubtadi. Barakallahu fikum. Faham itu? Dan itu yang terjadi pada alusina barakallahu fikum, mereka kembali kepada para ulamanya, dalam bab yang semacam ini, barakallahu fikum. Hadha huwa. Difahami ya, yang sebelumnya pembahasan masalah haddadiyah, sururiyah, itu tidak sebarang orang memahami. Ulama yang berbicara, syekh yang berbicara, sampai dikatakan hadha haddadi, mubtadi, dan nukil saja. Hadha sururi, mubtadi, dan nukil saja. Hadha ikhwani, nukil saja. Hadha tablighi, nukil saja. Fonis. Harus ulama yang berbicara, barakallahu fikum. Hadha huwa. Kita bisa mengatakan secara umum, ketika pembahasan masalah fonis, tanya kepada ulama, apalagi orang tersebut sebelumnya dikenal sebagai ahlus sunnah. Tapi orang dari sononya mengahlu bid'ah, enggak pernah dikenal sebagai ahlus sunnah, selesai. Ada sufi, ada rafidhi, ada khariji, ada mu'tazili, ada jahmi, ada asy'ari. Wa hakadha. Bedakan hukum menghukumi sebuah bid'ah dengan pelakunya. Bid'ah bebas, pelakunya dirinci. Kalau pelaku bisa menghukumi secara umum, itu bisa disampaikan kepada orang yang memiliki ilmunya. Tapi secara ta'yin, itu harus para ulama yang menegaskannya. Barakallahu fikum. Pada insyaAllah ya. Intinya adalah, jangan bermuda-muda menfonis orang lain mubtadi, orang lain menyimpang, orang lain hizbi, ala hizbiyatin, dalam kondisi anda tidak bisa membawakan surah bid'ahnya. Apalagi orangnya sebelumnya ma'ruf, sebagai ahlu sunnah, sebagai salafi, ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, orang yang sahibu sunnah, yang dikenal baiknya, apalagi du'atu sunnah, tokoh-tokoh sunnah, jangan bermuda-muda mengatakan mereka mubtadi, atau mereka munharif, atau mereka hizbi, atau pada mereka ada inhirafat, ada penyimpangan, ada hizbiyah, dan bahas semacam itu. Hati-hati. Jangan serampangan ketika surahnya enggak sesuai. Hadza tasyaddud. Hadza haddadi, haddadiyah. Atau munfaris orang lain mubtadi, menyimpang hizbi dengan umur ijtihadiyah, umur yang bukan perkara prinsipil. Ini haddadiyah. Hati-hati. Jangan sampai pula lembek. Jangan sampai kemudian melempem, tidak punya nyali untuk berbicara. Padahal ulama telah berbicara, ulama telah menghukumi, telah menfonis, ada kata, ada kata, ada kata. Langsung nukil keterangan para ulama dan yang berbicara yang punya kompeten. Apalagi di tempat antum, di tempatnya dia, harus dijelaskan kepada kaum muslimin, kepada para ikhwah, sampaikan akalnya para ulama yang telah selesai dan gamblang menghukumi seseorang tertentu atau fikrah atau pergerakan atau kelompok dengan penyimpangan, dengan bid'ah. Terangkan. Hadza. Jangan mendahului ulama, jangan telat dari para ulama, tapi tengah-tengah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya pada kita semua, dikasih ilmu, dikasih basirah dalam bab tabdi' dan tafsir dan takfir, sehingga tetap di atas manhaj sunnah salaf. Dan semoga dihindarkan dari pemahaman mutasyaddidah, haddadiyah, dan pemahaman mumayyi'ah, as-sururiyah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, ada pertanyaan juga ini. Masya Allah ini. Bagaimana sikapnya Ahlus Sunnah ketika mendengar tokoh hizbiyah, tokoh bid'ah meninggal dunia? Terkait dengan masalah tarahum, merahmati selama dia tidak kafir dengan bid'ahnya, maka diperbolehkan. Para salaf membolehkan tarahum ala ahli bid'ah. Mendoakan rahimahullah, ghafarallahu lahu. Dan yang melarang tarahum hadadiyah. Dijuan sama dijuan syarabi di buku ini. Assalamualaikum. Halaman berapa ya, Pak? Di buku ini ya, cek sendiri ya. Kita yang bab itu belum mengatakan ya justru tarahum ala bid'ah. Itu terkait dengan masalah mendoakan rahmat. Terkait dengan penyikapan, apakah perlu berbicara ataukah perlu menyikapi, lihat situasi dan kondisi. Terkait dengan tokoh bid'ah ini, bagaimana kekuatan dia, bagaimana pamolnya tengah-tengah masyarakat. Itu dengan pertimbangan al-masal wal-mafasid. Hikmah Ahlus Sunnah dalam penyikapan. Kalau orangnya enggak punya saulah wala jaulah, enggak punya power, enggak punya kekuasaan, orangnya direndahkan oleh masyarakat, direndahkan oleh bangsa, direndahkan oleh negara, dan harusnya ditunggu keterangan salafiyin terkait dengan orang tersebut, bicara. Jangan itu bicara, orang tahu kita sepakat dengan para ulama, dengan para umara, dengan masyarakat, demora yang menyimpang. Dan besar kemaslahatannya. Enggak bakal ada reaksi besar tengah-tengah masyarakat. Bicara. Pun yang bicara enggak semua orang yang berkompeten dalam bidang ini. Para ulamanya, para asatidzahnya, para duatnya, hakala. Tapi kalau mereka punya saula wa jaula, punya masa besar, punya pamor besar tengah-tengah masyarakat. Yang ini perlu pertimbangan masa-masa. Ketika antum komentar, kalau komentarnya itu kan mesti alhamdulillah telah binasa tokoh bid'ah hari ini. Sangat gitu kan? Contoh, mustarah minhu, dia telah istirahat dari bid'ahnya, mesti diisirahkan dari bid'ahnya dia. Jadi punya salawat jaula, dia pertimbangan ulang. Khawatir fitnah. Barakalakum. Nanti bukan setan antum yang didengarkan oleh masyarakat, kamu yang dikaitkan oleh masyarakat. Enggak ada maslahatnya. Atau ucapan kamu nanti ini dijadikan sebagai bahan oleh ahlul bid'ah yang lebih wadih atau kaum kufar untuk menyerang kaum muslimin. Itu bab saja, agak jangan. Istimtawis, enggak usah macam-macam lah status, wala posting, wala sharing, wala apa. Mana enggak tahu. Cep. Barakallahu. Muslim antum mendoakan rahmat rahimahullah. Gurumu sendiri rahimahullah. Barakallahu fikum. Kangen ya. Tarahum tapi di hati, enggak usah antum geger kemana-mana. Rahimahullah. Rahimahullah. Enggak juga gitu loh. Itu membuat madharat tengah-tengah salafiyin. Dipahami insyaallah ya. Jadi ilmiah itu ada kepas penyikapan, pertimbangan maslahat dan madharatnya gitu loh. Jangan kemudian wah saking semangatnya wah blam blam blam blam blam wah dihabisi orangnya, dipakai ucapan antum oleh kaum sufia dan segala macam, oleh kaum kufar untuk menghantam Ahlus Sunnah, menghantam kaum muslimin, nanti mabarok. Jangan. Atau terbalik, wah disanjung, dipuji, beliau masya Allah gini gini gini, terharu. Juga jangan begitu. Kamu tahu dia orang yang menyimpang di sini. Bayang bagi. Pas mata-mata rahum ya juz rahimahullah. Di hati atau ngomong ya. Atau ya ngomong kamu sendiri yang mendoakan. Enggak banyak yang tahu. Rahimahullah. Ghafarallahu lahu. Wahad. Dibahami insyaAllah ya. Mereka ahlusnya adalah hakim dalam banyak hal ya. Ya hikmah dan perkara seperti ini. Wallahul musta'an. Pribadi ya jujur. Saya mengatakan rahimahullah. Saya mengatakan sekarang ya, tak apa Ustaz, sudah lewat ya, Pak. Hari insyaallah. Tapi tidak perlu juga kok datang ke sana, jenguk ke sana atau ikut-ikutan ke sana. Tidak perlu. Harapkan itu. Sudah dilaksanakan sama yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ada orang yang meyakini mut'ah bukan syiah? ikut ulama yang membolehkan mut'ah, enggak ada. Itu sudah menjadi ikon syiarnya kaum Syiah. Otomatis yang ikut gerakan mut'ah ada Syi'i. Dan itu yang real. Enggak ada tahu-tahu orang Sunni dari Sulu mut'ah. Dia Sunni saat tapi dia mut'ah, enggak ono. Barakallahu fikum. Kenapa? Sudah menjadi syiarnya mereka, barakallahu fikum. Apa contoh majlis dengan ahlul bid'ah? Majlis. Betul dicontohkan ya. Ada misalkan tokoh khawarij di Indonesia Raya ini. Mengadakan daurah, mengadakan muhadharah. Kamu datang taklim di sana. Dia menyampaikan kamu duduk. Antar di sini, agak dekat, agak jauh, di pojok sebelah sana. Ada majlis. Ini yunasah, dinasihati. Ya khitakillah. Itu tokoh khawarij, ma'ruf dengan penyimpangan dia. Secara syariat, secara negara, atau khawarij. Kita kelihatan lagi. Oh, ngeyel. Loh, lah. Keke, ngeyel. Ya sudah. Wassalam. Gabungan dengan mereka. Tuh. Masa cuma sekali, Ustaz. Ini pembahas penting. Disebutkan sama Syekh Ubaid al-Jabir rahimahullah, Syekh Ubaid dalam buku ini, Ikhwan, Jinat Tamayyuk al-Mansalafi, pembahasan masalah munasohah. Apakah munasohah itu harus selamanya atau cukup dengan beberapa kali munasohah? Jadi, Evan, bukan diri ya, globalnya. Yang namanya munasohah itu cukup dalam sekian banyak majelis, sekian kali majelis, tidak harus selamanya. Munasohah itu untuk mengetahui orang ini orang yang masih punya syubhat, punya pemahaman yang masih perlu dibongkar, orangnya kepingin hak, cinta al-hak, sabar. Jadi kamu sabar, kamu munasohah, sampai betul-betul dia terbongkar syubhatnya, rujuk, atau semakin kekeh begitu, dengan syubhatnya. Belum ada al-munasohatu la buddha antan tahiyya ila syait. Yang namanya munasohah, itu harus berhenti pada sebuah kesimpulan. Al-qabul awil inad. Nerima atau ngeyel. Kalau dia kabul, selesai. Atau dia kabul, nerima, tapi masih ada yang samar, yang sabar. Munasohah sampai dia hilang syubhatnya. Tapi kalau sampai pada titik, inat, menentang, ngeyel, batu ada orang. Wassalam, tidak usah banyak-banyak. Cukup satu dua kali majelis, selesai. Itu munasohahnya ahlu sunnah. Jangan kayak al-mumayi'ah, al-tamyi'ah. Tamayyuk, munasohah, abadan. Selama-lamanya. Nasihati ya akhi. Sudah, cari orang lain. Hah, yang lain siapa nasihat? Kamu orang kedua. Sudah, terus begitu. Itu munasohah mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Jadi ingat sebuah peristiwa. Kata-kata, nasihat ya akhi. Terus ya akhi. Yang lain. Tidak apa ya sampaikan sekarang ya. Sebab peristiwa. Malam yang begitu menegangkan. Dini hari. Barakallahu fikum. Terus, tidak usah ya. Usama tidak usah ini. Saya ngomong karena termasuk yang hadir. Jadi tahu kondisinya gitu. Iya. Tidak usah ya. Al-Muhim itu munasohah memu'i'ah. Al-Sunnah cukup dengan sekian kali munasohah kelihatan. Ini yakbal menerima atau kayu'anib. Dibahami insyaAllah ya? Hada huwa. Wallahu a'lam bis-shawab. Sebenarnya itu baca buku ini. Syekh Ubaid al-Jabri meneraskan. Barakallahu fikum. Apakah ada hadis yang menyebutkan bahwa syaitan lebih mencintai al-bid'ah daripada al-maksiat? Tidak ada kalau hadis. Ini ucapan salaf. Barakallahu fikum, dinukil dari Sufyan, semoga Allah merahmatinya dan juga diiyakan, dibenarkan dari para ulama yang lain. Barakallahu fikum. Nah. Apakah salah selesai rawatib melakukan berdoa? Kalau terkadang diperbolehkan. Doa doa itu kapan saja ya kan. Tetapi kalau antum mengkhususkan harus selalu ba'da rawatib. Ini yang dipertanyakan. Itu enggak ada sunnahnya. Selesai rawatib ya pulang. Soal berikutnya mungkin, apakah boleh berdoa setelah salat fardu? Kalau sekali enggak ada masalah, doa itu kapan saja ya kan. Dan teman-teman khususkan waktu tertentu atau meyakini termasuk yang disunnahkan oleh Rasul, waktu yang mustajabah, doa tasad fardu. Ini enggak ada sunnahnya. Yang ada apa? Zikir ba'da shalah. Dipahami ya? Azkarnya ditetapkan dalam sunnah. Ada yang zikir, ada juga yang lafaz doa. Baca yang ini. Sesekali kamu doa khusus, memohon, silakan. Tapi jangan mentahsis. Jangan mengkhususkan waktu tertentu untuk itu. Barakallahu fiikum. Diterangkan dari ikhwan, Jahmiyah kufar itu hukum umum. Jahmiyah kufar kelompok yang dihukumi ikhwan. Terkait dengan orangnya, ta'yin orangnya, para ulama yang menjelaskan yang menghukumi barakallahu fiikum. Apakah benar orang yang tidak soal dikatakan teroris? Oh, teroris kafir, kayak teroris. Yang tidak ada hubungannya dengan teroris. Teroris malah senang sholat, senang puasa ya. Apakah yang mendengar sholat tadi dikatakan kafir? Ini dirinci oleh para ulama. Ada perincian di kalangan mereka. Yang mereka sepakati adalah orang yang tidak sholat dikatakan menentang kewajibannya. Ya, menentang kewajibannya, mengingkari kewajiban sholat. Ada kafir dengan sepakat para ulama. Barakallahu fikum. Ada pun yang karena bermalas-malasan, ada khilaf di kalangan mereka. Barakallahu fikum. Intinya, yang enggak sholat itu bahaya sekali keagamaannya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah termasuk bid'ah kota infak di masjid yang bertujuan untuk memudahkan jamaah yang memiliki uang sedikit untuk berinfak? Ada fatwa dari Syekh bin Hadi Abidahullah Masyarakat belum memberikan jawaban. Kalau kota infak itu lihajatin, ditaruh, dikeluarkan untuk hajah, hajat syariah, untuk masjid, untuk dakwah, ala hasbil hajah, maka diperbolehkan. Itu teknis saja. Ya, silakan, tidak juga silakan. Tapi kalau selamanya ada hajah, enggak ada selama-lamanya, ini tarekat hizbiyyin, kata beliau. Tarekatnya hizbiyyin. Barakallahu fikum. Itu jawabannya beliau. Dipahami insyaAllah ya. Fatwa ini yang dipakai sama orang-orang hajuriyin untuk membid'ahkan secara mutlak kota amal. Tanpa meneliti lafadznya beliau. Begitu itu kota amal, hizbi. Ini gobloknya orang hajuriyin. Allahumma sallallahu. Belum memberinci. Kalau lah ala hasbin aja, boleh. Tapi kalau selamanya, ini termasuk takdir hizbiyyin. Barakallahu fikum. Kalau yang ditentukan oleh beliau SAW, menganjurkan. Belum menganjurkan, menyemangati orang untuk berinfak, bersedekah, begitu. Menganjurkan. Tapi pernah beliau, bersama dengan sahabat Bilal bin Rabah, menganjurkan sedekah, Bilal menggelar sajadahnya. Kok sajadahnya apa? Imamahnya, sorbannya kok sajadahnya. Beliau ketika selesai salat Id, khutbah di kalangan kaum muslimin, sesudah turun ke arah kaum wanita muslimah, menyeramai mereka dan mengajukan mereka bersedekah. Ada Bilal, dia membentangkan sorbannya, mereka melemparkan ada anting-anting, gelang, cincin, kalung di sorbannya Bilal. Ini kalau dijadikan sebagai hujah, boleh menggunakan kota infak. Tapi terkadang itu kan cuma teknis untuk mengumpulkan infaknya kaum muslimin. Tapi jangan selama-lamanya. Selamanya itu rakaatul hizbiyyin barakallahu. Entah, alhamdulillah. Selebihnya wallahu a'lam bissawab, enggak tahu jawabannya atau bukan pembahasan tema atau makamnya kurang pas dijawab di sini. Barakallahu fikum. Selesai insyaallah ya. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Hadza katsiran katsiran subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم